إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menambah amalan. Allah memberikan kepada kita nikmah azimah, yaitu nikmah as-sihhah wa nikmat al-faragh, nikmat kesempatan dan nikmat Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan sehat. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, nasykurullah ta'ala ala minnatihi wa fadlih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang sakit di kalangan kaum muslimin kesembuhan untuk mereka. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala juga dengan kenikmatan yang azimah kita berada di ayyamit tasyrik, di hari-hari tasyrik, hari-hari yang dibesarkan oleh kaum muslimin dan oleh hujjajul muslimin, oleh orang-orang yang haji di Mekkah, di Baitullah, dan mereka sekarang berada di Mina dalam keadaan mereka melempar jumrah ta'atan lillah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita hidayah sehingga kita tetap di atas la ilaha illallah, tetap di atas tauhid, di atas kalimat yang sangat mulia yang dikatakan kalimatan baqiyah, kalimat yang kekal, yang Allah jadikan kalimat itu kekal diucapkan sejak Nuh, sejak Ibrahim sampai hari ini. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kita harus mengingat kembali makna-makna yang sangat luas dari kalimat la ilaha illallah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illahu wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Kata Allah, ketahuilah bahwasanya Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan kepadanya lah bertawakal semua orang-orang yang beriman. Allah kaitkan la ilaha illallah dengan tawakal. Allah kaitkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan makna mengesakan Allah dalam masalah tawakal, ketergantungan kepada Allah semata dan tidak bergantung pada siapapun, tidak bergantung pada apapun, dan hati kita hanya terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kenal Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena kita kenal Allah huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin. Karena kita kenal Allah huwa ar-rahmanur rahim. Kita kenal Allah bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Kita kenal Allah bahwa Allah Razzaq, memberi rizki dan yang maha kuat. dan kita kenal Allah Huwar Rahmanur Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan tawakal selain dengan kalimat la ilaha illallah, Allah mengkaitkan pula tawakal dengan pengenalan terhadap sifat-sifat-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim." Bertawakallah kepada Al-Aziz dan Ar-Rahim, yakni Allah yang memiliki sifat izzah, Allah yang memiliki sifat rahmah. Maka bertawakallah kepada Allah yang maha mulia, bertawakallah kepada Allah yang maha penyayang. Kalau kita bergantung pada manusia, tidak akan mungkin mereka bisa menyayangi kita seperti Allah menyayangi seluruh manusia dan khususnya untuk kaum muslimin. Dan juga kalau kita bergantung kepada manusia yang semulia apapun, setinggi apapun, sehebat apapun, mereka lemah di hadapan Allah. Allah lah yang maha izzah, yang al-aziz. Maka Allah katakan tawakkal alal azizir rahim, bertawakallah kepada Allah yang maha mulia lagi maha pengasih. Juga Allah kaitkan tawakal dengan sifat-Nya Al-Hayyul Qayyum. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup. Kita bergantung pada manusia, sekarang kita masih bisa, besok masih bisa, ternyata di kemudian hari tiba-tiba orang itu meninggal, mati, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita dalam keadaan merasa tidak lagi punya pegangan, merasa tidak memiliki orang yang kita bisa bergantung kepadanya. Dia telah tiada, dia telah wafat. Ikhwani fi din a'azakumullah, tetapi barang siapa yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hayyun la yamut. Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan Allah tidak akan mati. La ilaha illallah. Bertawakallah kepada Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Allah katakan tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Ikhwani fi din a'azakumullah, bergantung kepada Rasul pun ternyata mati sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah wafat, beliau datang mendatangi jenazah Rasulullah SAW, mencium keningnya, dan kemudian menyatakan, engkau harum hidupmu dan matimu. Dan kemudian beliau bangkit dan menemui manusia yang sedang riuh, sedang ramai, di antara mereka menangis, di antara mereka hayaran. Hayaran bermakna bingung. Mereka dalam keadaan gelisah, bagaimana ini? Rasul telah wafat, Rasul telah meninggal, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Apa benar Rasulullah mati? Sebagian lain ragu-ragu, tidak mungkin, dia tidak mati, dan dia tidak akan mati. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu naik ke mimbar, dan kemudian mengucapkan hamidallah wa atna alaih, memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian berkata, amma ba'd, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup dan tidak akan mati. Ini khutbah terkenal dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu, al-faqih, al-alim yang cerdas, faqih, mengerti fiqih, mengerti makna ayat dan hadis. Kemudian dibacakan ayat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Muhammad tidak lain kecuali seorang rasul. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kalian akan berpaling murtad? Kalian akan kembali ke jahiliyah kalian? وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ أَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Barang siapa yang berpaling murtad, maka Allah tidak dirugikan sedikitpun. Abu Bakar Siddiq kenal bahwa yang harus diibadahi bukan Nabi, yang harus diibadahi adalah Allah. Adapun Nabi diutus oleh Allah sebagai manusia yang paling mulia, namun beliau alaihissalatu wassalam tetap manusia yang akan mati. Ketika tiba saatnya mati, maka kaum mukminin harus ingat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Adapun beliau seorang rasul, dan sebelum beliau pun banyak para rasul. Kemana mereka? Mereka seluruhnya meninggal, kecuali Isa ibni Maryam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan wafat pula nanti di akhir zaman ketika diturunkan di hari kiamat atau di dekat hari kiamat. Kemudian beliau menjalankan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beribadah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kemudian wafat. Maka seluruh para rasul wafat, dan Nabi Muhammad pun kemudian meninggal sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah memerintahkan kepada manusia, tawakkal alal hayyi alladzi la yamut, bergantunglah kepada yang maha hidup dan tidak akan mati. Jangan bergantung pada apapun, jangan bergantung pada jimat-jimat kalian, jangan bergantung kepada kuburan-kuburan keramat, jangan bergantung pada penguasa-penguasa atau manusia yang kaya raya. Jangan bergantung pada siapapun dari makhluk-makhluk yang lemah, makhluk-makhluk yang tidak memiliki izzah, makhluk-makhluk yang akan mati. Bergantunglah pada Allah yang maha kaya, yang tidak akan mati. Bergantunglah pada Allah yang maha mulia, yang paling mulia, dan tidak ada yang lebih mulia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka yang namanya tawakal adalah keyakinan terhadap sifat-sifat Allah tadi. Yakin bahwa Allah maha hidup, yakin bahwa Allah maha kuasa, yakin bahwa Allah maha pengasih, maha penyayang, maha mengabulkan doa kita dan permintaan kita. Tawakal pada Allah bermakna kita yakin, tenang saja, Allah akan memberi. Tenang saja, Allah akan membela, karena Allah sudah berjanji dan kami beriman, janji Allah pasti benar. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan memantapkan hati-hati kalian. Ini janji Allah, dan janji Allah pasti. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, seorang mukmin yang yakin, yang beriman kepada Allah dan janji-janjinya, maka orang itu akan bergantung pada Allah, akan tenang, tenteram, tenang, Allah bersama kita. Inna Allaha ma'ana, walaupun kaki-kaki musyrikin sudah ada di hadapan gua, walaupun kaki-kaki musyrikin yang sedang mencari Rasul dan Abu Bakar dalam keadaan sudah terlihat di mulut gua, sedangkan di dalam gua itu Abu Bakar sedang gelisah. Thaniyatsnain idhuma fil ghar idh qala li sahibihi, ketika keduanya kata Allah dalam gua, dan salah satunya berkata pada lainnya dengan menyatakan, tenanglah, innallaha ma'ana, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, jangan takut, Allah bersama kita. Ini cerminan tawakal, inilah cerminan orang yang mutawakil, enggak ragu sedikit pun. Kalau Allah sudah berjanji, pasti dipenuhi. Kalau Allah sudah mengatakan, intansurullah yansurkum, walaupun hitungan kalian bahwa kita akan kalah, hitungan kalian bahwa kita akan dibinasakan oleh mereka, tetapi kita yakin Allah pasti akan memberikan jalan kemenangan. Allah pasti akan memberikan kepada kita apa yang dijanjikannya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, Rasulullah contoh seorang mutawakkil. Mutawakkil yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia terbaik setelah rasulnya yaitu Abu Bakar dalam keadaan gelisah, Rasulullah yang menyatakan, jangan sedih, jangan takut, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, inilah kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Kisah-kisah para mutawakkilin. Allah sudah menyatakan di dalam ayatnya, kalau kalian sudah bertekad dengan sesuatu, tawakkal Allah. Setelah bermusyawarah, setelah menghitung manfaat dan madarat, kemudian kalian sudah putuskan, tawakal. Allah berfirman, wasyawirhum fil amr. Ajaklah mereka musyawarah. Ini pertama langkahnya untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang memang ahlul ilmi. Para ulama memiliki ilmu dan memiliki pemahaman. Dan setelah bermusyawarah, Allah katakan, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah berazam, sudah bertekad, tawakkallah kepada Allah. Kemudian Allah katakan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Kata Allah selanjutnya, kalau Allah membela kalian, menolong kalian, niscaya tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Ini harus diyakini. Seorang mutawakkil harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "In yansurkumullah fala ghaliba lakum." Kalau Allah yang membela kalian, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Tapi ingat sebaliknya, "In yakhdhulkumullah," maka barang siapa yang diacuhkan oleh Allah dan tidak ditolong, "Wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dih?" Maka siapa yang akan membela kalian setelah Allah? Kalau Allah tidak membela, kalau Allah tidak menolong, maka siapa lagi, kata Allah? Faman yansurukum min fadl min ba'dih? Siapa yang akan membela kalian setelahnya? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan diakhiri dengan kalimat, dan kepada Allah lah hendaklah kalian orang-orang beriman bertawakal kepadanya. Ikhwani fillah na'azakumullah, berarti tawakal ini sungguh tinggi sekali. Karena di dalamnya terkandung keyakinan, terkandung pengenalan, dan terkandung pula tauhid. Di awal sudah kita ingatkan bahwa Allah kaitkan dengan tauhid. Berarti tawakal adalah tawakalnya seorang yang bertauhid, tidak bergantung kecuali pada Allah saja. Yang kedua, orang yang bertawakal adalah orang yang kenal Allah. Kalau dia tidak kenal Allah atau ragu dengan sifat-sifat Allah, dia tidak akan tenteram bertawakal pada Allah. Dia akan tenteram kalau dia sudah bertawakal dengan selainnya. Kalau dia sudah melihat senjatanya kuat, dia sudah melihat jumlah pasukannya banyak, dia sudah melihat bahwa dirinya mendapatkan berbagai macam perlindungan-perlindungan, sudah mendapatkan sekian lapis perlindungan, maka dia mengatakan, saya tenang sekarang. Ikhwani fillah na'azakumullah, padahal kalau Allah kehendaki, jumlah yang banyak enggak membawa kemenangan. Kalau Allah kehendaki, senjata yang lengkap enggak akan bisa menentukan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di beberapa ayatnya kisah-kisah perangnya kaum muslimin, kaum mukminin bersama para nabi-nabi mereka. Bagaimana keadaannya? Selalu jumlah kaum mukminin lebih sedikit, tapi tetap Allah berikan kemenangan. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit tetapi memenangkan, mengalahkan jumlah yang banyak bi'idznillah. Maka jangan bergantung dengan jumlah, jangan bergantung dengan uddah, persiapan-persiapan. Silakan bersiap-siaplah. A'iddulahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi musuh kalian persiapan-persiapan, kekuatan-kekuatan. Silakan, diperintahkan itu. Tetapi apa yang kalian mampu dari kekuatan itu, berangkat dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kemenangan dari Allah bukan dari apa yang kita kumpulkan. Kita yakin kemenangan dari Allah bukan dari jumlah yang berhasil kita rekrut. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tawakal juga mengandung istiqamah. Betapa banyak orang yang tidak istiqamah karena kurangnya tawakal. Betapa banyak mereka yang melenceng dari sunnah kepada bid'ah, dari tauhid kepada syirik, karena tidak tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tawakal, dia takut sesuatu, dia takut rugi, takut ancaman, takut miskin, takut dia kalau dia tidak memiliki pekerjaan, takut ini, takut itu, dan gelisah dia. Saya kalau tetap di atas sunnah, saya gak bisa makan. Saya kalau tetap di atas sunnah, saya akan terusir. Saya kalau, dan selalu yang disalahkan sunnah. Dan kemudian dia meninggalkan sunnah sedikit demi sedikit. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dia tinggalkan ayat demi ayat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dia tinggalkan seluruh din, menjadi kufur dan murtad. Fi akhiri waktin, di akhir waktunya, tidak langsung, pertama sedikit demi sedikit, dia tinggalkan karena tidak tawakal. Peganglah sunnah, wa tawakkal ala Allah. Peganglah tauhid, wa tawakkal ala Allah. Dan tetaplah istiqamah di jalan Islam, di jalan Siratul Mustaqim, wa tawakkal ala al-hayyil qayyum, dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, Maha kuasa, maha tinggi, maha berdiri sendiri yang akan membela hamba-hambanya yang saleh. Ikhwani fillah na'azukumullah sallallahu ta'ala al-hidayah wa rahmah. Wa nasallahu ta'ala ayaj'alana minas sadiqin wa minal mutawakkilin. Wa nasallahu ta'ala ayaj'alana min ahli at-tauhid was sunnah. ونصلها تعالى أن ينصرنا وينصر المسلمين ونصلها تعالى أن يغفر لنا خطايانا وخطايا المسلمين آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله قوم مسلمين سيدنا جمعة مربهاجيا الله سبحانه وتعالى telah menjanjikan janji-janji yang baik untuk orang-orang yang baik. Allah telah menjanjikan pahala yang besar untuk orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala dan ampunan untuk orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Sungguh pahala di sisi Allah pada hari akhirat nanti lebih besar kalau saja mereka tahu. Apa kelanjutan ayat ini? Ketika Allah menyatakan wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun, tentu yang namanya pahala di sisi Allah lebih besar dari semua yang kita harapkan di dunia ini. Pahala di sisi Allah akbar law kanu ya'lamun, kalau saja mereka tahu. Ternyata Allah katakan ayat berikutnya, yaitu alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa orang yang ya'lamun, orang-orang yang tahu, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Berarti pahala yang besar tadi diketahui dan dikenal dan diyakini oleh orang-orang yang beriman, yaitu alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, untuk orang-orang yang sabar dan yang bertawakal kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain yang hampir sama maknanya, Allah katakan ni'ma ajrul amilin. Setelah bercerita tentang jannah, Allah katakan ni'ma ajrul amilin, itu adalah sebaik-baik pahala untuk orang yang beramal. Itu adalah sebaik-baik pahala untuk orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang beramal dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita bertanya siapa ya Allah, Allah jawab pada ayat berikutnya, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Sama. Allah katakan yaitu orang yang sabar dan orang-orang yang bertawakal. Setelah Allah katakan ni'ma ajrul amilin, Allah katakan alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yang tadi dalam surat An-Nahl dan yang kedua dalam surat Al-Ankabut. Allah katakan bahwa pahala yang besar di akhirat nanti adalah sebaik-baik pahala, yaitu untuk orang yang sabar dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, apa yang kita harapkan akan kita dapatkan di sisi Allah kelak, menginginkan kebahagiaan nanti akan kita dapatkan kalau kita sabar. Tawakallah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin hidup enak nanti, sabar, pasti Allah akan berikan kenikmatan yang tiada tara, tiada terhingga di hari kiamat kelak. Nanti tawakkalah Allah, bergantunglah pada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan untuk orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Allah akan berikan kebahagiaan untuk orang-orang yang mukmin di dunia dan di akhirat. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, mereka membuktikan tawakal-tawakal mereka kepada Allah, dan mereka dalam keadaan tetap mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, walaupun pahit. Mereka tetap menyatakan yang hak adalah hak. Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang hak walaupun pahit. Mereka merasakan pahit, mereka merasakan berbagai macam cobaan-cobaan. Ikhwan fillah na'azakumullah, tapi tetap mereka istiqamah di atas hak. Para ulama sepanjang masa selalu menghadapi fitnah demi fitnah, juga mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum mereka, Rasulullah SAW. Dan sebelum Rasulullah, para anbiya dan para rasul semuanya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dalam keadaan tetap menyatakan dengan hak, dengan yakin bahwa la ilaha illallah, dan tetap dia menyatakan kembalilah kepada tauhid dan janganlah berbuat syirik, walaupun dimusuhi oleh kaumnya, walaupun dibakar di atas api seperti Ibrahim alaihissalam. Mereka menginginkan kaidah, mereka menginginkan tipu daya. Waja'alnahumul asfalin, tetapi kami, kata Allah, menjadikan mereka justru rendah. Yang dimaukan oleh mereka dengan membakar Ibrahim alaihissalam adalah merendahkan ahli tauhid, merendahkan seorang mukmin, menghinakannya. Tetapi justru terbalik, mereka jadi terhina dan rendah karena mereka sama-sama menyaksikan betapa tenangnya Ibrahim duduk di tengah api. Mereka bisa melihat, dan mereka bisa melihat betapa tenangnya sampai-sampai terucap dari mulut Azar, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwa Azar ketika itu mengucapkan ucapan yang paling ringannya, yang paling baiknya dari mulut seorang musyrik. Apa itu? Ni'mar Rabb, Rabb Ibrahim. Sungguh sebaik-baik Tuhan adalah Tuhannya Ibrahim. Padahal musyrik dia. Karena dia melihat kenyataan orang yang tawakal kepada Allah, ternyata dia selamat dari api dengan tenangnya. Ibunya yang juga musyrikah menyatakan kepada Ibrahim, aku ingin menemuimu, doakan kepada Tuhanmu supaya api ini jangan menyakiti aku. Ketika dikatakan iya silahkan, maka masuklah ibunya sampai ke tengah, sampai menemui Ibrahim dan memeluknya. Kemudian dia keluar lagi dalam keadaan tidak terbakar sedikit pun. Dan juga sama, mereka justru menjadi orang-orang yang melihat bahwa Ibrahim orang yang mulia. Dan orang-orang yang membakarnya malah terhina, gelisah mereka, rendah mereka. Maka persis seperti yang Allah katakan, mereka aradu bihi kaida faja'alnahumul asfalin. Mereka menginginkan tipu daya terhadap orang yang beriman, tapi justru kami menjadikan mereka rendah. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian pula setiap para anbiya, mereka pasti akan mendapati musuhnya. Maka kita manusia-manusia setelahnya yang mengaku pengikut para anbiya dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pasti akan menghadapi fitnah demi fitnah sesuai dengan keimanan kita. Fitnah demi fitnah, ancaman demi ancaman, kesusahan demi kesusahan, kesulitan demi kesulitan. Ikhwan fillah na'azakumullah, tidak ada kata lain kecuali tawakkal 'ala Allah. Isbiru wa sabiru wa raditu, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran, dan kemudian tawakkallah pada Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bergantung kepadanya, karena Allah berjanji, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Nasallahu ta'ala yaj'alana minal mu'minin shadiqin wa yaj'alana minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana mal abrar. Allahumma rabbana inna sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.